Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله كتب الشكر pada Allah. Di pagi hari ini Allah kembali menakdirkan kita bisa duduk bersimpuh di rumah Allah Ta'ala untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingin memahami kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita bisa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan memperbaiki akidah kita, akhlak kita, dan muamalah kita, dan semoga Allah meridhai kita dan merahmati kita. Kita pada subuh hari ini insyaallah akan membaca tafsir surat Wasyamsi wa Duhaha. Dan kita sudah mempelajari pada waktu yang lalu cara membacanya berdasarkan tajwid, makharijul hurufnya dan sifat-sifat hurufnya. Maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca tafsirnya insyaallah taala di dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau tafsir Karim Rahman fi Kalamin Mannan karya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tafsir surah Wasyamsi wa Duhaha wahiyya makiyatun, di mana surat ini adalah surat makiyah, artinya surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah ayat ini sudah turun, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan juga demi cahayanya di waktu duha. dan waktu duha. Cahayanya di waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila bulan tersebut mengiringi matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila siang itu menampakkan isi, menampakkan apa yang di atas bumi. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila malam itu menutupi apa yang di atas bumi. Was samaa wa ma banaha, dan demi langit dan demi zat yang banaha, yang membangunnya, atau demi langit, nah demi langit dan pembangunannya. Wal ardi, dan demi bumi. Wa ma tuhaha, dan zat yang mendatarkannya, membuat dia rata, atau demi langit, demi bumi, dan juga pendatarannya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, atau demi jiwa dan demi zat yang menyempurnakannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut kefajirannya dan juga ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, atau sungguh telah beruntung siapa yang Allah mensucikannya. Waqad khaba man dassaha, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya, mengotori jiwanya, atau sungguh telah merugi orang yang Allah sesatkan dia. Kadzabat Samud bi taghwaha, sungguh telah mendustakan kaum Samud. Naam, Nabi Saleh. Mereka mendustakan Nabi Saleh dengan sikap yang melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit di antara mereka orang yang paling celaka. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata Rasulullah, yaitu Nabi Saleh, biarkan naqatallah, unta betina Allah, biarkan dia. Wasuqiyaha, dan minumannya. Fakadzabuhu, namun mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, dan mereka menyembelih unta tersebut. Fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah timpakan kepada mereka azab disebabkan dosa mereka, dan Allah lululantahkan mereka, Allah ratakan mereka. Wala yakhafu 'uqbaha, dan Allah tidak takut akibat dari apa yang Allah lakukan. Ikhwati fillah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, aqsamu ta'ala bihadhihi al-ayat al-'azimati 'ala an-nafsi al-muflihah wa ghayriha min an-nufus al-fajirah. Allah Ta'ala bersumpah dengan ayat-ayat yang besar ini. Bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bumi, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan pendatang jiwa dan yang lainnya. Ini adalah makhluk-makhluk besar. Namun ternyata makhluk besar itu tetap butuh pengaturan dari Allah. Butuh, naam, karena pengaturan dari Allah Ta'ala, tidak bisa mandiri. Apalagi kita yang kecil, sangat butuh kepada Allah. Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang besar, langit besar, bumi besar. Jiwa ini juga merupakan perkara yang besar. Menunjukkan ada perkara penting setelah sumpah ini. Isi dari sumpah itu yaitu bahwasanya adanya orang-orang yang beruntung dan juga adanya orang-orang yang celaka. Wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan demi waktu duha, ay nuruha, demi cahayanya, demi cahaya matahari. Wa naf'aha sadir minha, demi cahaya matahari dan demi manfaat cahaya matahari. Matahari kalau terbit, subhanallah, cahayanya itu sangat banyak manfaatnya bagi tanaman, untuk memasak tanah, memasak makanannya sehingga buah menjadi matang, bagi hewan, bagi manusia, dan yang lainnya sangat membutuhkan cahaya matahari, mengandung tenaga listrik yang cukup dan sangat besar, bisa menerangi seluruh dunia, dan itu gratis dari Allah. Hanya saja Allah ingin supaya kita bersyukur, supaya kita beribadah hanya kepadanya, itu saja. Itu setiap hari Allah berikan yang muncul dari cahaya tersebut, dari matahari. Dan juga matahari manfaatnya bagi manusia selain yang dirasakan untuk kehidupan mereka di dunia ini, juga bermanfaat untuk akhirat mereka, di mana matahari menunjukkan waktu sholat. Bisa menunjukkan mereka ini jam sekian sudah saatnya mereka sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan matahari. Kemudian Allah bersumpah demi bulan, wal qamar idza talaha, demi bulan apabila dia mengiringinya, mengiringi matahari, ay tatbi'aha fil manazil wan nur, yaitu bulan tersebut mengiringi matahari dalam masalah manazilnya, tempat beredarnya, dan juga mengikuti matahari dalam cahayanya, artinya memantulkan cahaya matahari. Ketika matahari tenggelam, bulan yang bercahaya. Di waktu malam, gelap, manusia mulai istirahat. Namun tidak terlalu gelap karena ada bulan. Bulan pun berganti-ganti. Ketika matahari tenggelam, mulai nampak bulan sabit, yaitu hilal. Besoknya ketika matahari tenggelam, bulan mulai nampak lama dan sabit. Lama-lama membesar menjadi bulan purnama. Terang langit, tetapi tidak seterang matahari. Dia cuma mengikuti. Kalau matahari di waktu siang tampak semua, pohon-pohon, bebatuan, gunung, hewan yang berjalan di atasnya, manusia, nampak. Tetapi kalau di waktu malam, ketika bulan bercahaya atau memantulkan cahaya matahari, nampak tapi tidak jelas. Tetap saja manusia bisa beristirahat. Kalau tidak ada malam, manusia akan bekerja terus, mengejar dunia, tidak akan pernah puas, sehingga akan rusak tubuh mereka, sehingga tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Maka Allah takdirkan silih berganti. Ketika matahari terbenam, maka bulan yang muncul, bulan yang nampak. Akhirnya manusia pun mulai mengantuk, kemudian tidur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila siang itu menampakkan isi atau apa yang ada di atasnya, ay jalla ma ala wajhil ardi, artinya menampakkan apa yang ada di atas muka bumi, wa wadahuha ala wajhil ardi wa awdahaha, dan juga memperjelasnya, terang, nampak semakin terang, semakin jelas. Wallayli idza yaghsha, kemudian Allah bersumpah demi malam, apabila malam itu semakin gelap. Tadi apa yang ada atas bumi nampak terang jelas, ada pohon, ada rumah, ada manusia, ada hewan. Tahu-tahu datang malam, seakan-akan apa yang di atas bumi tadi itu ditutup dengan kain hitam. Tahu-tahu enggak nampak apapun. Mana pohon-pohon tadi, cuma gelap. Mana rumah, mana manusia, enggak nampak sama sekali. Seakan-akan ditutup dengan kain hitam. Demi malam, apabila malam tersebut menutupi apa yang ada di atas bumi. Yaghsha wajhal ardi, menutup permukaan bumi. Fayakunu ma'alaiha muzliman, maka jadilah apa yang di atas bumi tersebut menjadi gelap. Fata'aqabal zulmatu wadhiya'u, maka bergantianlah antara gelap dan terang. Tadi terang, tau-tau gelap. Setelah gelap, kemudian terang lagi. Habis terang, gelap lagi. Setiap harinya teratur demikian. Wasyamsi wal qamar, dan juga bergantian antara matahari dan bulan. Matahari muncul, bulan enggak nampak. Ketika matahari tenggelam, baru bulan yang nampak, bergantian. Ala hadzal alam, bergantian antara malam dan terang, antara kegelapan gelap dan terang, antara matahari dan bulan bergantian di alam ini. Bintizamin wa itqanin, dengan teratur dan kokoh. Lima solihil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Semua itu Allah takdirkan untuk kebaikan makhluk, kebaikan hambanya. Agar kita ini baik, agar kita ini sehat, agar kita ini kuat, agar kita ini terus nam dalam keadaan yang baik. Nah, dengan adanya malam, nah, kita bisa istirahat, bisa konsentrasi khusyuk dalam sholat, tidak lagi sibuk dengan dunia. Nah, tapi kita butuh dengan dunia, maka Allah kasih cahaya matahari biar terang, sehingga bisa bekerja, mencari ma'isa, bercocok tanam, berdagang, dan yang lainnya. Ini semuanya untuk kemaslahatan hamba. Jangan cari dunia terus, jangan pula kemudian ibadah terus sehingga tidak mencari dunia, menyebabkan akan tidak baiknya keadaan hamba. Ini semua akbaru dalilun ala anna Allah bi kulli syai'in alim. Ini semua menunjukkan bahwa merupakan dalil, bukti yang terbesar yang menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah tahu tentang hamba. Hamba-hambanya Allah mengetahui. Hamba ini butuh tidur, hamba ini butuh istirahat, tetapi hamba ini juga butuh dunia. Dia butuh cahaya matahari, dia butuh gelap, dia butuh terang. Allah tahu, menunjukkan Allah itu Maha tahu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha mampu terhadap segala sesuatu. Mampu mengatur manusia supaya mereka dalam keadaan baik. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah jadikan ada cahaya yang mengandung manfaat yang sangat banyak untuk makhluknya, untuk manusia. Allah ciptakan bulan, Allah Maha mampu. Jangan kalian tergoda dengan ucapan-ucapan syaitan yang keluar dari mulut manusia. Ini ada subhat dari orang-orang yang anti Tuhan, komunis. Nah, kalau memang Allah itu mampu, coba Allah menciptakan suatu makhluk yang lebih besar dari dirinya. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari bisikan syaitan, apakah Allah mampu untuk menciptakan makhluk yang lebih besar dari dirinya? Ini ada tujuannya mereka mempertanyakan yang demikian itu. Maksudnya apa? Kalau Allah enggak mampu, berarti Allah bukan Maha Kuasa. Ini keinginan mereka. Kalau Allah mampu, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Licik. Berarti padahal Allahu Akbar, Allah adalah zat yang Maha besar dan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Mereka sudah tahu itu. Sudah tahu enggak ada yang lebih besar dari Allah. Mereka timbulkan pertanyaan-pertanyaan subhat, kerancuan, untuk membuat keraguan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, kamu, ciptaan Allah yang kecil, kamu tak mampu membuat bangunan yang lebih besar dari dirimu. Bangun rumah beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat dari dirimu. Mampu kamu. Tetapi pertanyaan itu untuk membuat keraguan makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beristi'adzalah, berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Ini juga bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwasanya alam ini tercipta dengan begitu saja, dengan sendirinya. Nah, kalau ada orang yang berpendapat demikian, kamu katakan kepadanya, di pelabuhan sana ada kapal berlayar sendiri. Kapal itu enggak ada berlayar sendiri, kemudian keluarkan jaringnya sendiri, kemudian menangkap ikan sendiri, kemudian pulang sendiri, kemudian memasukkan tahu-tahu ikan-ikan itu masuk sendiri ke dalam bok-bok, kemudian mobilnya berjalan sendiri ke pasar. bolak-balik seperti itu, kapal itu bolak-balik setiap hari teratur. Niscaya orang ini menyatakan, gak mungkin, masa kapal bisa berjalan sendiri, kemudian jaringnya keluar sendiri, menangkap ikan sendiri, bawa pulang ikan sendiri, gak mungkin. Nah, kalau memang gak mungkin juga dong, langit dan bumi, matahari yang teratur seperti ini, gak ada yang ngatur, gak ada yang mengendalikannya, gak ada yang memilikinya, gak mungkin. Pasti ada. Siapa? Allah. Allah yang mengatur matahari beredar, tertib, teratur. Sejak dulu yang namanya matahari, kalau di Indonesia ini terbitnya dari barat, tenggelamnya di timur. Teratur sejak dulu. Nah, tidak pernah matahari malas, kemudian terlambat terbitnya, enggak pernah. Demikian juga bulan selalu mengiringi, sini berganti adanya siang dan malam, teratur. Sehingga makhluk terus bisa ada sampai hari ini, menunjukkan bahwasanya ada penciptanya, ada yang mengaturnya, ada yang memilikinya, ada yang mentarbianya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ikhwatillah, wa annahu al-ma'budu tahib, wa ala kulli syai'in, wa annahu al-ma'bud wahdah, Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Kalau disebutkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Allah Maha Pencipta, termasuk di antara yang diciptakan oleh Allah, matahari yang besar, bumi yang besar, langit yang besar. Nah, maka intinya hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Jangan sampai menyembah matahari, jangan sampai menyembah bulan, jangan sampai kemudian menyembah bumi dengan sedekah bumi, jangan pula menyembah kepresiden Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan beribadah kepada orang soleh, jangan beribadah kepada nabi, jangan beribadah kepada jin, jangan beribadah kepada siapapun. Beribadah hanya kepada Allah saja. Alladzi kullu ma'budin siwahu fa batil. Yang mana semua yang diibadai selain Allah, maka itu adalah peribadatan yang batil, Tuhan yang batil. Ya. Enggak boleh kita beribadah pada malaikat. Malaikat itu ciptaan Allah. Enggak boleh beribadah pada matahari seperti orang-orang Jepang, orang-orang Cina yang mereka beribadah kepada matahari. Keliru. Matahari itu diciptakan, ada penciptanya, yaitu Allah. Kenapa kalian malah nyembah mataharinya? Iya, manfaatnya banyak. Tanpa matahari kita bisa mati. Iya, tetapi bukan matahari yang kita sembah, pencipta mataharinya yang kita sembah. Nah, tapi mereka salah kaprah, malah menyembah matahari. Nah, ada di antara mereka yang menyembah malaikat yang enggak pernah berbuat dosa. Jangan nyembah malaikatnya, sembah pencipta malaikat. Siapa? Allah. Ada di antara mereka yang menyembah para nabi, Nabi Isa disembah. Ada juga di antara mereka yang menyembah Nabi Muhammad. Nah, ini juga kesyirikan. Ada di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh karena memiliki karomah-karomah. Nah, kemampuan-kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, untuk membelanya di dunia ini, ternyata hambanya yang disembah, malah orang soleh yang disembah. Ini keliru, ini salah. Maka segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka sesembahan tersebut ada persembahan yang batil, yang batil. Wassama'i wa ma banaha, demi langit dan juga wa ma banaha. Yuhtamal anna ma mausulah, ada kemungkinan ma di sini adalah ma mausulah, ma kata sambung. Demi langit dan demi yang membangunnya. Artinya siapa yang membangun bumi? Siapa yang membangun langit? Allah. Demi langit dan demi Allah yang membangunlah langit. Fayakunul iqsam bis sama, maka jadilah Allah bersumpah demi langit dan juga demi yang membangun langit, yaitu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Alladzi, yang bangun siapa? Wallahu tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kemungkinan yang pertama. Wa yuhtamalu annaha masdariyah, ada kemungkinan ma di sini ma masdariyah, wassamai wa ma. Ma di sini adalah ma masdariyah. Masdar. Fayakunul iqsam bis sama wa bana wa buliyan niha. Maka jadilah, maksudnya adalah Allah bersumpah demi langit dan juga pembangunannya. Coba kamu lihat langit. Nah, apakah ada yang rusak? Apakah ada yang bolong? Enggak ada kan? Farji'il basara karrataini. Maka kembalilah kamu memperhatikan langit. Ulangi lagi, lihat, cek, teliti. Apakah ada yang rusak, yang bolong? Dari dulu sampai sekarang tetap utuh. Tidak ada cacat sedikit pun. Niscaya pandangan matamu akan kembali dalam keadaan capek dan tidak menemui ada aib, ada cacat dari ciptaan Allah berupa langit ini. Nah, luar biasa. Demi langit dan juga pembangunannya. Alladhi wa ghayatu ma yuqaddiru minal ihkam wal itqan wal ihsan. Dan ini menunjukkan setinggi-tinggi sesuatu yang bisa, naam, kita nilai kekuatannya dan kebaikannya. Luar biasa manfaat langit. Luar biasa indahnya langit, besarnya langit. Walau dzalika, dan di antara dan contoh yang demikian itu Allah berfirman wal ardi wa ma tahaha. Kemudian Allah wanahu dzalika, dan semisal yang demikian itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah bersumpah wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan juga wa ma tahaha. Ini sama, ma di sini ada dua kemungkinan, ma na'am mausulah atau ma masdariyah. Demi bumi dan demi Allah yang membentangkan bumi sehingga bumi ini terhampar. Atau ma di sini ma na'am ma apa namanya masdariyah. Demi bumi dan demi keadaannya yang terhampar, terbentang. Mada wasa'a, Allah membentangkan bumi dan Allah menjadikan bumi ini luas. Jangan kamu sangka bumi ini penuh. Enggak. Manusia itu banyak tuh hanya di pinggir-pinggir jalan, di belakang rumahnya kosong. Kebun sawit, kebun ini, kebun itu. Luas bumi ini, terhampar. Dalam keadaan terhampar inilah manusia kemudian bisa memanfaatkan bumi, membangun rumah, ruko, toko, ya, membangun berbagai macam bangunan-bangunan di atas bumi. Karena bumi itu terhampar, bukan seperti gergaji, terhampar. Sehingga manusia bisa memanfaatkan bumi ini. Kalau ada yang kurang datar, tanah ini fleksibel, bisa digali, bisa dicangkul, diratakan. Kalau kurang padat, diinjek-injek pakai bordulser sehingga keras, ya, sehingga bisa buat bangunan. Kalau mau dilunakkan, tinggal kasih air. Tanah itu kasih air lembut, dia kembali lembut. Bisa digunakan untuk bikin batu bata atau untuk melepot rumah, atau juga untuk dikeraskan, dibakar menjadi lebih keras batanya. Dan yang lainnya bisa digunakan untuk menanam tanaman-tanaman, tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Fleksibel. Semua ini Allah jadikan bumi ini untuk manusia, agar manusia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Ini tujuannya, agar manusia bersyukur. Fatamakkana al-khalqu hina idzin min intifa' biha. Agar supaya memungkinkan bagi makhluk ini memanfaatkan bumi. Ketika bumi itu terhampar, bisa dimanfaatkan. Bijami'i wujuh, dari berbagai macam sisi. Bermanfaat untuk bikin rumah, bermanfaat untuk bercocok tanam, untuk nanam berbagai macam buah-buahan, tanaman, sayuran, dan yang lainnya. Bijami'i wujuhi al-intifa, dari berbagai macam manfaat. Ada juga yang menjual tanah, dijual, berterak-terak di sana. Dan ini semuanya bermanfaat bagi manusia. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Ma di sini bisa jadi mausula atau ma masdariyah juga. Demi jiwa dan demi zat yang menyempurnakannya, atau demi jiwa dan demi penyempurnaan jiwa tersebut. Ya yuhtamal annal murad an-nafsu sa'iru makhluqat al-hayawaniyah, dan ada kemungkinan yang dimaksud yang diinginkan adalah demi seluruh jiwa makhluk. Nah, baik manusia, hewan, jin dan yang lainnya. Jiwa ini luar biasa. Nah, pantas Allah bersumpah demi jiwa ini. Kama yu'ayyidu hadzal umum, sebagaimana yang ditunjukkan yang secara umum, yaitu demi jiwa dan juga penyempurnaannya, atau demi Allah yang menyempurnakannya. Wa yu'tamal anna al-murad bil iqsam bi nafsil insan al-mukallaf. Ada kemungkinan yang diinginkan di sini yaitu Allah bersumpah demi jiwa manusia yang mukallaf, manusia yang dibebani syariat. Bidalil ma ya'ti ba'dahu, dengan dalil ayat yang datang setelahnya. Allah bersumpah demi jiwa orang-orang yang dibebani syariat. Maka ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kenapa Allah bersumpah demi jiwa dan demi nafsu dan penyempurnaannya? Wa ala kulli, dalam keadaan apapun. Fa nafsu, yang namanya nafsu, yang namanya jiwa, ayatun kabiratun min ayatihi allati haqiqatan bil iksam biha. Yang namanya nafsu, jiwa, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang besar, termasuk di antara bukti-bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, yang pantas Allah bersumpah dengan demi jiwa tersebut. Fa inna fi ghayatil lutfi wal khuffati, karena sungguhnya jiwa itu berada pada puncak kelembutan, kelemahan, halus, kehalusan, lembut dan halus. Namanya jiwa, baru saja tadi dia tertawa, tahu-tahu dia sedih, setelah itu tahu-tahu dia menangis, tahu-tahu berubah tertawa lagi. Tadinya dia senang dengan si fulan, tahu-tahu benci, tahu-tahu marah. Jiwa cepat sekali berbolak-baliknya. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini sungguh terus menerus mengajak manusia kepada kejelekan. Baru saja beribadah kepada Allah, sholat pada Allah, berzikir pada Allah, tak menggoda untuk maksiat lagi, berbuat dosa lagi. Sesungguhnya manusia ini setiap hari, pagi dan sore, senantiasa berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah jiwa. Musuh kita yang paling besar adalah hawa nafsu. Musuh kita ada tiga, yaitu syaitan, laknatullah, innahum lakum aduun mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata, yang menghalang-halangi kamu dari beribadah kepada Allah, yang menghalang-halangi kamu jangan sampai mentauhidkan Allah. Musuh kita yang kedua yaitu dunia. Dunia dengan berbagai macam pernak-perniknya, jabatan, wanita, kebun dan yang lainnya. Betapa banyak manusia yang terhalangi beribadah kepada Allah gara-gara untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia, kemudian dia tinggalkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini juga musuh. Yang ketiga yang paling besar yaitu hawa nafsu. Musuh-musuh ini bukan untuk dimusnahkan. Tetapi kita waspada. Kita atur jangan sampai menghalangi kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang paling besar, yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Berat. Sudah kita kalahkan, sudah kita tundukkan. Tetapi ternyata, sekarang kita yang tunduk dengan hawa nafsu. Kita taubat kepada Allah, kita bersihkan jiwa kita dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Taubat, berjanji tidak ngulangi lagi. Ngulangi lagi. Tahu-tahu berubah. Kita pelajari ilmu supaya kita terbimbing di dalam berkeyakinan, beramal. Tahu-tahu tertutup dengan hawa nafsu tersebut, ilmu tersebut, tahu-tahu ngulangi lagi perbuatan dosa. luar biasa. Tanpa pertolongan Allah kita binasa. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Dia tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengakui kelemahannya, terus belajar menuntut ilmu agar dia terbimbing. Nah, senantiasa mensucikan dirinya sehingga Allah terima tobatnya, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya ketika dia terjatuh dalam kesyirikan, terus menerus dalam kesyirikan, terjatuh ketika terjatuh dalam kebid'ahan dan kemaksiatan, tidak tobat pada Allah Ta'ala dan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka ini adalah orang yang merugi. Maka ikhwatu fillah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sampai terakhir insyaallah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang beruntung, yang senantiasa ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk bisa sukses menghadapi berbagai macam ujian-ujian di muka bumi ini, baik ujian dari syaitan, apalagi kalau syaitan itu bekerja sama dengan hawa nafsu kita, lebih parah lagi. Hawa nafsu kita saja kita hadapi sangat berat, ditambah lagi syaitan membisik-bisikkan, semakin parah. Sering kita terjungkal, terjatuh, nah, berkali-kali dengan hawa nafsu kita yang bekerja sama dengan syaitan, tanpa taufik dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, tanpa bimbingan Allah melalui tanpa ilmu, artinya tanpa bimbingan dari Allah pasti kita binasa. Maka kita pelajari Al-Quran dan Sunnah agar kita mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang menunjukkan kita agar kita selamat di dalam menghadapi berbagai macam godaan di muka bumi ini. Semoga kita selamat dari godaan dunia, godaan hawa nafsu, dan godaan syaitan. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan terus berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, diberi rahmat dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu rahimakallah.